بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، نحمده ونستعينه ونستغفره، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد، أما بعد. السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. قال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا به وبعلومه في الدارين أمين رب العالمين. فرع علق طلاق زوجته بصفة كدخول الدار مثلا ثم أبانها قبل الدخول، أي قبل دخول الدار، بخلء أو بالثلاث في المدخول بها أو بواحدة في غير المدخول بها، ثم وجدت الصفات في حال البينونة، ثم جدد نكاحها، ثم وجدت الصفات ثانيا في النكاح الثاني لم تطلق على المذهب الذي قطع به الأصحاب. Teman-teman yang dirahmati Allah, alhamdulillah kita bersyukur. Ini adalah bagian atau paragraf terakhir daripada bab ta'alik talak. Alhamdulillah, semua bagian ta'alik talak kita sudah pelajari dan memang hampir kebanyakan tidak terjadi di Indonesia. Beberapanya ada yang terjadi, tapi tidak semuanya terjadi di Indonesia. Dan semua masalah ta'alik talak itu adalah lingkupnya lingkup dalalatul alfad, dalalah bahasa, lafad. Jadi, ya itu tadi, bahwa memang kayaknya bahasa Arab, maka kalimat ta'alik pun mempunyai contoh yang cukup beragam. Begitu. Tidak seperti di Indonesia. Kalau di Indonesia itu ya biasa saja gitu. Jenis contoh ta'alik yang sudah disebutkan Indonesia paling ada 3 atau 4 contohnya. Sedangkan yang tadi yang kemarin banyak semuanya. Kita lanjutkan. Kata Imam Taqiyuddin Al-Isni rahimahullahu ta'ala, far'un, cabang masalah. Alaqa talaqa zawjatihi bisifatin. Seorang suami menta'alik, ay melakukan talak dengan gantungan terhadap istrinya dan gantungan talaknya disifatin dengan satu sifat. Hai satu keadaan, satu sifat. Kadukurid dari seperti masuknya ke dalam rumah. Jadi si suami menta'alik istrinya indakhal tidar, kalau lu masuk rumah ini cerai gitu. Fa summa abanaha qabla dukhul. Tapi kemudian, jadi ta'aliknya udah ngomong tuh, in dakhalti daro, lalu kalau masuk rumah nih talak gitu. Ini talak, talik-talak yang mutlak tuh terjadi tuh, enggak bisa dibatalin kecuali ada, kecuali terjadi tuh ta'aliknya, kan gitu. Udah kita pelajarin dulu beberapa pertemuan sebelumnya. Ahlan Ustaz Amr Abdullah. Summa abanaha qabla dukhul. Kemudian si suami menjadikan istrinya bainunah. Bainunah itu adalah terpisah atau terceraikan dan tidak bisa dirujuk kembali dalam masa iddah. Bainunah. Summa abanaha qabla dukhul. Kemudian suami menjadikan istrinya menjadi talak bain sebelum si istri masuk rumah. Jadi ta'aliknya udah diucapin, tapi sebelum ta'alik terjadi bainunah gitu. Misalnya katakanlah rumah di RW 5 misalnya. Dia punya rumah di RW 5. Lu kalau masuk rumah yang di RW 5, terek gitu. Terjadi keributan, belum masuk rumah RW 5, si istrinya minta khulu misalnya. Kan kalau khulu kan jadi talak bain sughra. Thumma abanaha qabla duhul. Sebelum masuk itu rumah yang menjadi ta'liq talaknya, si suami sudah membuat dia jadi talak bain. Bihul'in dengan khulu. Au bisalas atau dengan talak tiga sekaligus. Fil madkhuli biha bagi perempuan yang sudah digauli. Au biwahidatin atau dengan talak satu bi fi ghairil madkhul. Perempuan yang belum digauli ketika talak terjadi, talak pertama itu langsung jadi bainunah. Sugro. Gitu. Summa wujidatis sifat. Kemudian setelah ditalak di masa iddahnya itu, di masa iddah yang mana mereka tuh sudah bain, artinya enggak bisa rujuk lagi, harus nunggu iddah selesai kemudian bikin akad baru. Summa wujidatis sifat fi halil bainunah. Kemudian lagi masa haid itu, masa iddah dalam bainunah, si istri masuk rumah yang di RW 5 itu yang menjadi gantungannya. Summa jaddada nikahaha. Kemudian setelah dia masuk, keluar, kemudian beberapa waktu si suami memperbaharui nikahnya. Artinya bikin akad baru. Jaddada itu artinya membuat akad baru terhadap nikahnya. Jadi nikahnya udah selesai iddahnya. Kan ketika masa iddah gak boleh rujuk karena bainuna sughra. Maka dia boleh akad nikah setelah iddahnya selesai. Di masa iddah tuh dia udah masuk rumah. Gitu. Yang talik kan suaminya juga. Tsumma wujidat sifatu tsaniyan, kemudian terjadi lagi itu sifat. Artinya masuk rumahnya itu terjadi lagi setelah dia memperbaharui akadnya, setelah dia bikin akad nikah baru. Jadi katakanlah nih si suami bilang, "Lu kalau masuk rumah yang di RW 5 cerai lah," gitu. Itu bulan September. Belum masuk rumah yang di RW 5, Oktober dia talak 3. Atau Oktober dia bainuna, apa namanya, khulu. Gitu. Terjadi itu khulu gitu. Maka kan katakanlah nunggu sampai 3 kali masa iddah, 3 kali masa suci. Oktober, November, Desember. Bulan Januari dia akad nikah baru. Ketika masa bainuna itu masuk kan gak jadi apa-apa. Karena udah bukan istri lagi. Nah sekarang udah istri nih. Sudah dibikin akad baru Januari. Di dalam bulan Januari setelah akad nikah yang baru, si istri masuk rumah yang di ta'liq sebelumnya tuh di nikah pertama. Kata apa namanya, lam tatluk, kata Imam Taqiyuddin al-Isni, lam tatluk, maka si istri tidak tertalak alal madhabi ladhi qata'a bil ashab, menurut pandangan madhab yang ini diputuskan atau dikuatkan. Di qata'a itu diputuskan, artinya tidak ada lagi perdebatan oleh ashabu syafi'iyah. Begitu. Nggak ada lagi, karena nikahnya tuh nikah baru. Sedangkan ta'liq itu dibangun di atas nikah pertama. Nikah pertama sudah selesai dengan bainunah. Maka ketika sifat itu kemudian muncul di nikah yang kedua, maka ta'liqnya udah habis semua. Karena ta'liq itu untuk nikah yang pertama. Nikah yang pertama udah selesai. Ini nikahnya nikah baru lagi. Gitu. Wa yajri al-khilafu fi 'audil ila'i wa zihar, maka begitu juga hukumnya yajri al-khilaf, sedangkan terjadi perbedaan fi 'audil ila'i wa zihari, dalam hal kembali daripada ila atau zihar. Jadi kan maksudnya kalau ini nikah kedua, nah gitu, enggak terjadi cerai, tapi kalau kondisinya ila gitu, ila itu si laki-laki bersumpah tidak akan mendekati istrinya. Kan dikasih batasan kan 4 bulan, kan gitu. Kalau kata 4 bulan selesai, lu mau nikah, mau terusin, batalin sumpah, kan ya. Kalau enggak mau terusin, ya talak. Jadi ila itu mewajibkan si suami mentalak istrinya, jadi wajib talaknya. Kan ila tuh, ila yu'luna nisa'ahum fatarabbusu arba'ati asyhur, kan gitu. Itu 4 bulan. Setelah 4 bulan mau cerai apa batalin sumpah. Kalau mau batalin sumpah, kafarat dulu, bayar kafarat kan ya, puasa 3 hari berturut-turut. Kalau enggak puasa ya apa namanya? Bebasin budak, kalau enggak ngasih makan. Ada kafarat sumpahnya. Kalau enggak mau terusin, ya udah apa namanya, ceraiin. Nah ini kalau dia kembali, dari awalnya udah hilang 4 bulan selesai, kemudian dia kembali bayar sumpah. Apakah talik yang dulu diucapkan sebelum ilat itu masih jadi apa enggak gitu. Termasuk zihar kan gitu. Udah zihar dia sama istrinya, lu kayak emak gua gitu. Jadi dia jadi mahram. Kita menyamakan istri dengan bagian-bagian tubuh mahramnya kan begitu. Kemudian setelah zihar dia batalin ziharnya dengan kafarat, setelah itu balikan tuh jadi suami istri. Ah, apakah taliknya masih terjadi itu jadi perdebatan. Kalau dalam masalah kembali dari ilah atau zihar jadi perdebatan. Begitu. Warrojih, nah tapi di footnote-nya nih warrojih pendapat yang rojih annahu la ya'ud itu tidak kembali. La ya'ud itu maksudnya ya udah apa namanya ziharnya apa taliknya tuh udah enggak ada lagi. Sama seperti nikah yang kedua. Walau lam tujadi sifatu fi hadil bayinunah. Kalau sifat itu, sifat apa namanya tadi taliknya itu masuk rumah. Tidak terjadi fi halil bayinunah di masa iddah-iddah bayinunah. Tadi bayinunah sugra. Thumma wujidat fin nikahi tsani. Kemudian terjadi di pernikahan kedua lam tatluk. Maka tidak terjadi talak begitu. Tidak terjadi talak ala rajihi menurut pendapat yang rajih. Li'anna ta'liq, nah ini alasannya ini penting. Li'anna ta'liqa, karena yang namanya ta'liq itu ya ta'alak bin nikahi alladhi wujidat ta'liq. Karena yang namanya ta'liq talak itu terikat. Ya ta'alak bin nikah dengan nikah alladhi wujidat ta'liq, yang mana terjadi ta'liq itu. Jadi talik itu terikat dengan pernikahan di mana talik itu diucapkan. Dia ngucapinnya di waktu nikah pertama, ya nikah pertama selesai, hilang udah taliknya begitu. Tapi kalau ila sama zihar tuh jadi perdebatan emang. Apakah setelah kafarat itu nikahnya jatuh nikah yang pertama, nikah yang kedua, apa nikah yang terusan tuh. Gitu. Wan nikahul mujaddad. Ghairuhu, sedangkan nikah yang diperbaharui, ghairuhu itu bukanlah nikah yang dulu ada kalimat ta'liknya. Falau kana talaku raja'i, yang kalau seandainya talaknya talak raja'i, ini bukan bainunah nih, tapi talak raja'i, talak satu, summa raja'ah, kemudian dia rujuk lagi. Summa wujidati sifat, kemudian terjadi sifat yang tadi. Ini beda sama yang pertama. Kalau yang pertama kan bainunah subro, di hulu. Dia terjadi hulu, atau terjadi talak tiga sekaligus. Atau talak pertama bagi ghairil madkhuli biha, perempuan yang belum digauli. Tapi ini yang terjadi talak rojai. Lo kalau apa namanya masuk rumah yang di RW 5 gue talak gitu. Belum dia masuk, kemudian si suami udah keburu ngucapin talak mutlak, maka terjadi seketika itu. Nah kemudian setelah talak dia masa iddah dirujuk kan gitu, kembali itu. Nah kemudian setelah kembali terjadi taliknya, maka talak gitu, karena taliknya itu berada pada nikah yang sama dengan nikah saat itu gitu. Nikah abis rujuk itu bukan nikah baru. Nikah baru itu tandanya pakai akad yang baru. Nikah dengan rujuk itu adalah terusan gitu daripada nikah yang pertama. Walau kana talaqu raja'iyan tsumma raja'aha, kalau talaq talaq raji'i, talak 1-2 kemudian dia rujuk, tsumma wujidati sifat, kemudian terjadi sifat ta'liq tadi, tuliqat bila taluqat bagi perempuan, taluqat bila khilaf, maka terjadi talak bila khilaf tanpa ada perdebatan, li'annahu laysa nikahan mujaddadan, nikah persatuan setelah rujuk itu laysa nikahan mujaddadan, bukanlah nikah yang diperbaharui. Ini nih. Mana sih? Coba ayo lihat. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Nah, sembuh. Walam tahdus halatun tamna'u wuqu'it talaq. Dan tidak terjadi halah keadaan tamna wuqu'at talaq yang mencegah terjadi talak. Jadi tidak ada sesuatu yang membuat talaknya ini tidak terjadi, pasti terjadi begitu. Wahadhihi al-mas'alah ya, mestinya wahadhihi di sini wahadha. وَهَذِهِ الْمَسْأَلَةُ هِيَ الَّتِي يُعَبَّرُ عَنْهَا بِعَوْدِ الْيَمِينِ. Ah, masalah ini, masalah taliknya terjadi lagi di pernikahan kedua, begitu. Ini namanya audul yamin. Masalah audu, al-audul yamin. Wallahu alam. Abis sudah. Yang masalah talik talak selesai. Alhamdulillah. Begitu. Apakah ada pendapat ulama bahwa sepupu adalah mahram? Karena ada teman ana bilang kalau sepupu. Nggak ada. Nggak ada satupun ulama yang bilang sepupu mahram. Begitu. Orang teman ngomong tuh jangan jadi dah. Omongan temen tuh gak bisa jadi dalil. Omongan temen tuh jadi apa namanya ya, jadi omongan aja. Kalau bahasa orang Inggris, I'm just saying kan. Cuman ngomong doang begitu. Kecuali temennya ulama begitu. Baru bisa dipertimbangkan. Tapi juga pertimbangannya juga gak perlu dalam-dalam kalau omongannya tuh melanggar ijma gitu. Qala, kemudian mengatakan siapa sahibul matan Syekh Abi Syuja rahimahullah, wala yaqa'u talaqu qabla nikah, dan tidak boleh terjadi, tidak mungkin terjadi, tidak bisa terjadi talaq qabla nikah, sebelum nikah. Kayak anak sekarang kan gitu, udah cerai padahal masih pacaran. Syurita wuku'u talaki, disyaratkan untuk terjadinya talak, kata Imam Taqiyuddin Alisi rahimahullahu ta'ala, al-wilayah, adanya penguasaan alal mahali, terhadap mahal. Mahallun nikah ay mahallun talak, itu adalah al-budh, kemaluannya perempuan. Itu adalah al-mahal. Al-mahal itu rukun daripada talak. Jadi rukun talak itu adalah al-mutallik, al-mutallaqah, kemudian al-mahal, kemudian al-qasdu, kemudian al-asirah. Pertama al-mutallik, kedua al-mutallaqah, yang ketiga al-mahal. Atau al-mahal ini nomor dua, al-mutallaqahnya diganti dengan al-mahal. Jadi rukun-rukun talak. Kemudian yang ketiga al-qasdu, adanya kesengajaan. Maka dikecualikan nih bagi orang yang mentalak dalam keadaan tidak tahu. Dalam tidak tahu itu maksudnya dia tidak apa namanya al-qasdu itu seperti orang yang keceplosan gitu. Kemudian yang keempat sighah, redaksi atau ucapan. Kalau empat ini tidak ada maka talak tidak terjadi. Begitu. Nah, salah satu rukunnya dan di kalau di sini sebutnya syarat. Syurut syartu wuku'it talaki, syartu ya bukan syuritu, syartu wuku'it talaki, syarat terjadinya talak, al-wilayatu alal mahal, si orang yang mentalak mempunyai wilayah, punya penguasaan terhadap al-mahal, terhadap kemaluannya perempuan. Kazaujiyah, dan penguasaan itu terjadi salah satunya dengan az-zaujiyah. Ini kaknya nih kalau bukan ini ya. Karena satu-satunya al-wilayah alal, oh ya, al-wilayah al-mahal ada dua. Ada pertama az-zaujiyah, yang kedua apa namanya yamin, gitu, kepemilikan. Jadi penguasaan terhadap kemaluan perempuan itu dua. Pertama pernikahan, yang kedua kepemilikan. Gitu. Fala yasihu talaqu ghairu zauji, maka tidak sah terjadi talak ghairu zauji, fala yasihu talaqu ghairi zauji, tidak sah talak yang bukan suami. Gitu. Ada orang ngomong, lu dandan cakep-cakep banget, gua enggak demen sama lu. Udah gua ceraiin lu dari suami lu. Ah, lu siapa kan? Dia ini. Sama unkana bitanjizi, baik talaknya itu tanjis. Talak tanjis itu talak tanpa talik, itu namanya talak tanjis. Jadi talak min haitsul wuku, min haitsu apa zamanil wuku, talak dari sisi terjadinya, waktu terjadinya itu ada dua, ada talak tanjis, ada talak mu'allak. Jadi talak tanjis itu tanpa mu'allak, tanpa talik seketika itu. Sawa'un kana tanjiz, kat sawa'un kana bitanjizi, seperti baik itu talaknya dengan tanjiz, ka qawlihi li ajnabiyah, seperti perkataan seorang laki-laki kepada wanita asing bagi dirinya, anti talik, lu gue ceraiin lo, gitu. Au bitaliki, atau talak dengan talik, ka qawlihi li ajnabiyatin, seperti perkataan dia kepada perempuan asing, in tazawwadtuki fa anti talik. Lu kalau ntar gue ceraiin, lu kalau gue nikahin, lu cerai ya gitu. Itu tidak terjadi. Atau juga in tazawwadtu fulana, kalau aku nikah sama fulana, fahiya taliqah, fahiya talik, maka dia cerai gitu. Wa hujjatu dhalika, dan dalil daripada perkataan ini, daripada pandangan ini, daripada paragraf wala yaqutu raku qabla nikahi, qauluhu sallallahu alaihi wasallam, perkataan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, la talaqa illa fima yamlik, tidak ada terjadi talak illa fima yamliku, kecuali pada yang dia miliki. Maksudnya dimiliki adalah kepemilikan atas penguasaan terhadap kemaluan, al-bud'u. Dan itu hanya suami yang sah yang punya itu. Begitu. Ruwahu ghairu wahidin, diriwayatkan oleh orang banyak, bukan cuma satu orang. Qala al-hakim, kata Imam al-Hakim, sahihul isnadi, sanadnya sahih. Wa qala at-Tirmidhiyu, kata Imam at-Tirmidhi, innahu hasan. Ini hadisnya hadis hasan. Wa huwa ahsanu syai'in ruwiya fil babi, dan hadis ini adalah yang paling baik ruwiya diriwayatkan fil babi dalam bab ini. Wa sa'altu al-Bukhari, kemudian aku katakan kepada Imam al-Bukhari, karena bisa saja ya. Bisa saja si suami, si istri itu ditalak oleh bapaknya, suaminya, mertuanya, dan itu banyak itu terjadi gitu. Jadi kaidah ini kan orang mikir, masa iya ada orang nalak istri orang kan gitu. Terjadi di Indonesia. Yang sering terjadi itu suami. Istri ditalak sama bapaknya mertua. Bapaknya suami, mertua dia. Atau sebaliknya, suami dihulu atau diminta hulu oleh ibu mertuanya. Mertuanya yang minta hulu, udah ceraiin anak. Gitu, kata Nabi Muhammad, la talaqa illa fima yamlik. Mertua jangan ngomong-ngomong talak kecuali kepada si yang kamu miliki. Itu mantu, bukan lu yang milikin. Gitu. Waqala wa sa'altu, kata Imam Al-Tirmidhi, sa'altu Al-Bukhari, saya tanya kepada Imam Al-Bukhari, ayyu syai'in asahu fi talaqi qabla nikah. Apakah ada yang sahih dalam masalah at-talaq qabla nikah? Faqala hadithu Amr bin Shu'ab. Ada. Jadi hadis soal, riwayat soal apa namanya, talak qabla nikah, ada yang sahih? Ada. Yang mana hadis Amr bin Shu'aib, an abihi an jaddihi, daripada bapaknya dan dari kakeknya, waruwiya, dan diriwayatkan, la talaqa illa ba'da nikahin, tidak ada talak kecuali setelah terjadinya pernikahan. Wabil qiyasi, dan dengan kias, dengan hukum default, ala ma law qala li ajnabiyatin, wabil qiyasi, dan dikiaskan dengan apa yang dikatakan oleh seorang laki-laki kepada perempuan asing, in dakhalti dara fa anti talik, kalau kamu masuk rumah, lu cerai gitu. Tsumma tazawwajaha, kemudian dia nikahin itu si perempuan asing yang tadi, tsumma dakhala dara, kemudian masuk itu rumah yang itu menjadi maudi'u ta'liq, yang jadi objek daripada ta'liq, fa innaha la tatluq bil ittifaq, istrinya tadi la tatluq, tidak terceraikan, tidak terpisah, bil ittifaqi, secara menurut kesepakatan ulama. Walana qaulun fil mu'allaki, dan kita punya pendapat Syafi'iyah, punya pendapat fil mu'allaki, dalam masalah mu'allaq. Kalau tanjis, talaknya talak tanjis, tidak terjadi kecuali pada al-wali al-bud'i, kan begitu. Orang yang memang punya kuasa terhadap al-bud'u, kemaluannya perempuan. Tapi dalam kalimat talak yang mu'allaq, talak yang ada taliknya, lana qawlun. Dalam pandangan kami, dalam mazhab kami ada qawl. Berarti qawl Imam Syafi'i. Fil mu'allaqi annahu yaqa, bahwasanya ini terjadi. Gitu. Wal madhhabu, tapi pandangan madhab, jadi salah satu qaulnya Imam Asy-Syafi'i itu terjadi, tapi itu bukan qaul yang zahir, tapi qaul yang azhar, qaul azhar, qaul yang muqabilu zahir gitu. Kalau azhar malah lebih kuat gitu. muqabilul zahir wal madhhabu, takkan tetapi pendapat madhab annahu la yaqah, bahwasanya ta'liq sebelum terjadi nikah itu tidak terjadi. Begitu. Wallahu alam. Wa arba'atun, kata Syekh Abi Syuja rahimahullahu taala, arba'atun la yaqa'u talaquhum as-sabiyyu wal majnun wan na'im wal muqrah, wallahu alam. Ini besok. Jadi biar apa namanya episode-nya sesuai dengan babnya dan sesuai dengan apa namanya masalahnya. Begitu. Insyaallah kita lanjutin besok. Mudah-mudahan Allah beri kita semua kesehatan untuk terus bisa menjalankan ketaatan dan juga mempelajari ilmu agama. Wallahu ta'ala alam, mudah-mudahan bermanfaat. Saya mohon maaf jika ada kata yang kurang berkenan. Mohon koreksi dari para asatid, para masyayikh, para buya, para kiai, para tokoh termasuk teman-teman sarjana muslim. Jika menemukan ada kekeliruan dalam bacaan, penerjemahan atau juga penjelasan, saya mohon dengan sangat untuk bisa dikoreksi. Koreksinya bisa melalui kolom komentar jaringan pribadi kami di WhatsApp, Telegram dan juga Instagram. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.